Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab at-ta'nu fil ansab. Bab hukum seputar mencela atau menghina nasab orang lain. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, ani binil Ajlan, dari Ibnu Ajlan, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyahah wa ta'nu fil ansab. Ada dua tabiat yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yaitu niyahah, yakni meratapi mayit dengan berteriak-teriak, menangis-nangis sambil merobek-robek baju atau menampar-nampar pipi. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela atau menghina nasab orang lain. Hadis ini derajatnya hasan. Barakallahu fikum. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam lafadz Imam Muslim disebutkan ifnani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perangai pada manusia, yang keduanya adalah kekufuran, yakni kufrun asghar. At-ta'nu fin nasab, yang pertama adalah mencela nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit, yang kedua adalah niyahah atas mayyit. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, ada dua perangai yang mana umat ini, yakni umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, belum bisa meninggalkan dua perangai tersebut, yakni bagi mereka-mereka yang memiliki iman yang lemah atau lalai sehingga terjatuh dalam dua perangai tersebut, yakni yang pertama adalah melakukan niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah, meratapi mayit, yang mana hal itu menunjukkan tidak ridho dengan meninggalnya seseorang, yang mana hal itu terbukti dengan sikap dia berteriak-teriak atau bahkan mencela Allah, mencela takdir, kemudian menangis histeris dengan merobek-robek baju atau menampar-nampar pipinya atau membanting benda-benda, melempar benda-benda yang ada di sekitarnya, yang mana ini menunjukkan sikap dia tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka ini disebut niyahah. Dan ini banyak didapati barakallahu fikum. Ini merupakan kufrun asghar. Kufur asghar, kekufuran yang kecil. Pelakunya dosa besar tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itsnani fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahah 'alal mayyit. Ada dua perangai yang ada pada manusia yang mana keduanya merupakan kekufuran, yakni kufrun asghar. Di antaranya adalah mencela nasab dan niyahah atas kematian seseorang. Kemudian faedah yang kedua berkaitan, faedah yang kedua adalah di antara perangai yang harus dihindari oleh seseorang, yang mana ini adalah perangai yang jelek bahkan termasuk kufrun asghar, adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Barakallahu fikum. Mencela nasab. Baik itu mencela ayah-ayah orang lain, nasabnya, marganya. Maka ini merupakan kekufuran. Dan bahkan sama halnya dengan niyahah. Barakallahu fikum. Bahwasanya niyahah dan mencela nasab keduanya adalah keharaman yang sangat besar, termasuk kufrun asghar, yang mana keduanya merupakan a'malul kufar, amalan-amalan orang-orang kafir, dan akhlakul jahiliyah, termasuk akhlak orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, seorang muslim mukmin yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjaga lisannya, menjaga sikapnya supaya tidak melakukan niyahah dan juga tidak menghina atau mencela nasab. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dilarang bagi seorang mencela, menghina orang lain, bahkan nasab orang lain. Karena barakallahu fikum, kemuliaan itu dilihat dari agama, amalan, dan niat seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa aina ma kunna, di manapun kita berada, dan semoga Allah menjauhi dosa-dosa, semua dosa, dari dosa syirik, dosa besar maupun dosa kecil, termasuk dua perangai yang jelek ini. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.